Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanallah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, daurah kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syarah Matan Huwayah wa Taqrib. Kita di pertemuan ke-14, masih di pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Ya, sebelumnya kita sudah bahas pembatal wudu dan kata musannif jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan, baik itu kubul atau dubur. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah tidur yang tidak mutamakin. Ya, kemudian yang ketiga kita baca pada pertemuan kali ini. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa salisu zawalul aqli ay al-ghulabatu 'alaihi bisukrin au maradin au jununin au igma'in au wairi dzalika. Pembatalan ketiga adalah hilangnya akal. Ya, sebenarnya untuk tidur itu kemarin, ya, tidur itu diberi nomor sendiri, ya, nomor 2, hilang akal sendiri. Sehingga ada yang menggabungkan 2 pembatal ini jadi 1, karena tidur masuk juga zawalul akli, sehingga jumlahnya ada 4. Maka hilang akal walaupun yaitu walaupun mutamakinan, karena di sini yang mutamakin itu masalah ini aja, masalah apa? Masalah tidur, ya, bukan masalah zawal akal secara umum. Maksud dari zawal akal adalah yaitu al-ghulabatu alaihi. Ya, intinya dia akalnya tidak bisa berfungsi atau tidak terkendalikan. Beliau mengibaratkan adalah al-ghulabatu alaihi, karena menurut beliau akal adalah satu sifat yang dia itu tidak bisa hilang dengan semacam mabuk, kemudian sakit, kemudian pingsan. Jadi maksudnya akal itu masih ada, tapi dia maksudnya al-ghulabah alaihi. Ini sekedar istilah saja, ya. Bisukrin hanya karena mabuk. Walaupun dia tidak muta'adi, ya, mabuknya tidak muta'adi. Artinya bukan kesalahannya dia, ya. Tidak sengaja dan tidak tahu. Tapi ketika dia mabuk, maka wudunya tetap batal. Ya, karena di situ mabuk itu hilangnya rasa, akan tapi masih punya kekuatan dan gerakan anggota tubuh. Sehingga kalau di awal-awal mabuk itu dia belum hilang rasa, sehingga di awal-awal mabuk wudunya tidak batal. Tapi nanti dia kan berlanjut sampai rasanya hilang, sehingga batal wudunya. Bisukrin au maradin, atau sakit, kata pensarah, au junun atau gila, au igmain pingsan, dan yang selain itu. Sakit yang di mana sakit itu seperti pingsan. Sehingga nanti akalnya apa? Tidak bisa terkendalikan karena sebab sakit ya mirip dengan pingsan sehingga wudunya batal. Ya, bukan hanya sekedar sakit biasa. Tapi sakit yang menyerupai pingsan. Kemudian gila. Ya, ataupun satu kondisi yang di bawah gila. Kan ada yang sudah gila, ada yang di bawah gila. Yang akalnya juga tidak berfungsi secara normal. Au igma'in atau yaitu pingsan. Tanpa, yaitu pingsan yang tanpa sakit ya, pingsan saja. Kalau tadi sakit menyerupai pingsan, ini pingsan saja. Au ghairi dzalika, au ghairi dzalika atau selain dengan itu. Ya, sahabat curi dimisalkan kas sihir kemudian ya hilang akal karena misalnya minum obat ataupun yang lainnya. Ya, kemudian batal yang keempat warabi'u lam surah juli al-mar'ata al-ajnabiyata wairal mahrami walau maitatan. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang al-ajnabiyah, perempuannya ajnabiyah, yaitu perempuan yang wairul mahram, bukan mahramnya. Walau maitatan, walaupun dalam keadaan mati, mayit. Wal muradu fi rajuli, wal mar'ati, yang dimaksud dengan rajul, laki-laki dan mar'ah di sini adalah zakarun wa unsa, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Balagha, yang keduanya telah mencapai balagha hatta syahwati urfan, sudah mencapai usia di situ ada syahwat secara uruf. Kemudian wal muradu bil mahram, yang dimaksud dengan mahram adalah man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radu'in aw musaharatin. Yang dimaksud dengan mahram adalah orang yang haram dinikahi karena sebab sebab nasab ya, atau rodok yaitu persusuan au musaharah pernikahan. Wa qauluhu, dan perkataan musannif min ghairi ha'il yaitu tanpa penghalang, yukhriju mengeluarkan, yaitu kondisi yaitu malaukana hunaka ha'il, kalau saat itu ada penghalang fala naqdo hina idzin, maka tidak batal ketika itu. Batal yang keempat adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang non mahram tanpa ada penghalang seperti itu. Maka ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan secara langsung non mahram, wudunya batal dari masing-masing keduanya, baik dari sisi dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Baik itu merasakan kelezatan ya ataupun tidak merasakan kelezatan. Baik itu sengaja ataupun lupa ataupun dipaksa. Ataupun laki-lakinya misalnya sudah tua. Bahkan kalau salah satunya adalah jin juga demikian bisa membatalkan. Ya, kemudian musannif tadi menyebutkan yaitu antara laki-laki dan perempuan harus beda apa? Beda jenis. sehingga jika tidak beda jenis maka tidak batal. Sehingga antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, khunsa dengan khunsa, khunsa dengan laki-laki, khunsa dengan perempuan. Itu syaratnya adalah beda jenis. Kemudian syarat yang kedua yaitu yang bersentuhannya adalah kulit, ya, kulit dengan kulit. Sehingga kalau bukan kulit, dicontohkan oleh fuqaha seperti rambut, rambut, kemudian gigi, kemudian kuku, maka tidak batal. Rambut, kulit, gigi. Misalnya sentuhannya dengan rambut, nah ini tidak batal. Karena bagian-bagian ini adalah tidak ada sangkaan kuat, yaitu tempatnya talazzud, untuk merasakan satu kenikmatan. Karena di mazhab ini kalau kita lihat adalah dia itu ada, yaitu madhinatu syahwah. Yang membatalkan adalah yang ada madhinatu syahwah, yang ada potensi syahwat. Walaupun ketika persentuhan tidak bersahwat, tapi ada potensi syahwat, maka ini sudah menjadi patokan untuk batal wudunya. Sehingga kalau dengan mahramnya ini tidak ada potensi syahwat. Hukum asalnya seperti itu ya, hukum asalnya. Kemudian tadi itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh pensyarah ya, oleh Syarih Ibnu Qasim, yaitu mengatakan keduanya harus sudah mencapai batas usia bersyahwat. Ya, secara uruf ya, menurut kondisi normal. Maka seandainya salah satunya itu belum ada syahwat, maka tidak batal wudunya. Misalnya laki-lakinya sudah dewasa, yang perempuan masih kecil, belum mencapai batasan syahwat, ataupun sebaliknya. Maka ini tidak batal, harus dua-duanya. Harus dua-duanya sudah mencapai batasan syahwat. Kemudian yang keempat, yaitu syaratnya batal wudu persentuhan kulit laki-laki dan perempuan adalah non mahram. Maka kalau dengan mahram tidak batal wudunya. Dengan mahramnya yang tadi disebutkan, mahram adalah yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi. Maka nanti akan disebutkan di bab nikah perinciannya. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang yang menghalangi persentuhan kulit dengan kulit, walaupun penghalang itu tipis, maka tidak batal wudunya. Ya. Kemudian tadi musannif menyebutkan perempuannya halus ajnabiyah. Maka di sini ajnabiyah harus yakin. Ajnabiyah dijelaskan oleh Syarih yaitu non mahram. Kalau dia ragu-ragu ini mahram atau tidak, maka tidak batal wudunya. Karena tadi ajnabiyah harus yakin bahwasanya perempuan ini yang bersentuhan ini adalah ajnabi non mahram. Kalau ragu-ragu maka tidak batal. Ya, kemudian Di situ disebutkan walau maitatan. Walaupun misalnya perempuannya adalah sudah meninggal dunia mayit, ataupun sebaliknya yang laki-lakinya. Ajnabiyah non mahram, dan non mahram yang harus yakin, kemudian mayit, salah satunya mayit tetap batal. Kemudian yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan tadi adalah yang sudah mencapai batasan dia punya syahwat, bukan yang dimaksud adalah balig dan baligh. Jadi tidak disyaratkan balig dan baligh, tapi intinya sudah ada batasan dia sudah ada syahwat. Kalau nanti disyaratkan balig sama baligh, nanti kalau belum balik maka enggak batal. Walaupun dia sudah bersahwat. Kan, tapi yang dimaksud bukan itu, bukan balik dan baligh. Jadi meskipun belum balik, perempuannya belum baligh, kalau dia sudah mencapai batasan syahwah secara urf, maka batal. Batal apa? Wudunya. Nah, apa syahwah itu bagaimana udhobitnya? Udhobit dari syahwah yaitu kalau laki-laki intisharu zakar. Yaitu zakarnya yaitu bisa tegang. Kemudian untuk perempuan itu sudah punya kecenderungan hati pada lawan jenis. Yaitu ciri dia itu sudah ada syahwat. Dan ini terjadi tidak mesti harus mencapai usia balig. Tidak mesti dia sudah balig, belum balig pun bisa ada syahwat seperti ini. Maka kalau dia sudah ada seperti ini ketika bersentuhan maka batal. Ya, tadi disebutkan secara urf yaitu menurut yaitu normalnya orang. Normalnya orang. Ya, tadi mahram adalah man haruma nikahuha li ajli nasab, karena nasab ya, keturunan kekerabatan ya. Misalnya apa? Ibunya, anak perempuannya, saudara perempuan, seterusnya. Kemudian karena rodo persusuan ini juga yaitu mahram ya, ibu sepersusuan, saudara sepersusuan dan seterusnya. Kemudian musaharah karena pernikahan, misalnya ibu mertua ya, menantu dan seterusnya. Dan disyaratkan adalah tadi min ghairi ha'il. Maka kalau apa ada ha'il penghalang walaupun apa tipis maka tidak membatalkan. Bagaimana kalau ada kotoran di kulit? Kalau kotoran kulit itu berasal dari tumpukan yaitu keringat, maka batal wudunya. Karena ini termasuk bagian dari badan. Tapi kalau kotoran yaitu kotorannya dari tumpukan debu, kotoran dari luar, maka tidak membatalkan. Artinya dia menghalangi persentuhan kulit dengan kulit. Tapi kemudian yang kelima, terakhir ya. Wal khamisu wa huwa akhiru nawaqidi. Yang kelima yaitu pembatal yang terakhir. Masu farjil adamiyyi bibatinil kaffi min nafsihi wa ghairihi zakaron au unsa sahiron au kabiron hayyan au maitan walafdul adamiyyi sakitun fi ba'di nusakhil matni. Yang kelima adalah menyentuh farji al-adami. Ya, farjinya manusia. Walaupun dalam keadaan lupa. Farji di sini yang dimaksud adalah kubul, ya, bagian depan. Itu kemaluan. Nah, yang bagian mana yang disebut farji? Yaitu kalau untuk laki-laki, ya semua zakarnya, ya semua bagian zakarnya. Kemudian di sini disebutkan farji al-adami, yaitu farjinya manusia. Maka keluar dari ini adalah farjinya binatang. Farjinya apa? Binatang. Berarti tidak batal. Batalnya adalah menyentuh farji manusia. Dan menyentuhnya adalah dengan bibatinil kaf, dengan bagian dalam dari telapak tangan. Bagian dalam telapak tangan. Oh, nanti ada ya keterangan. Min nafsihi wa ghairihi, baik itu farjinya sendiri atau farjinya yaitu orang lain. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa farjahu falyatawaddo. Ya, barang siapa menyentuh farjinya maka hendaklah dia berwudu. Atau farji yang lain, orang lain, karena ini lebih berat ya. Maka ini membatalkan wudu. Adapun hadis yang menyatakan tidak batal wudu karena menyentuh farji, maka ini sudah mansukh. Zakaron au unsan, baik itu laki-laki atau perempuan. Ini untuk menyatakan apa? Menyeluruhnya hukum ini. Yang penting dia adami gitu aja. Baik itu laki-laki atau perempuan. Baik itu kecil atau besar, sehingga tidak disyaratkan yaitu sudah mencapai usia sahwah apalagi balig, tidak ya, masih kecil pun tetap membatalkan. Hayyan au maitan, baik itu hidup atau mayit. Kemudian kata pensyarah, lafadz al-adami ini sakitun, terpotong, tidak ada di ba'di nusakhil matni, di sebagian redaksi matan. Maka la qauluhu, mingkat juga perkataan beliau, wa masu hal halqati duburihi. Yaitu menyentuh halqah dubur, ya, lingkaran dubur. Ai aladami, yaitu duburnya manusia. Maka yanqulu alal qawli al jadidi, menurut qawl jadid ini membatalkan wudu. Wa alal qadimi, dan menurut qawl qadim, la yanqulu masu al halqah. Tidak batal menurut Qaul Qadim, yaitu menyentuh dubur. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan halqah, multaqa al manfaat, yaitu lubang, ya. Lingkaran atau ya lingkaran lubang dubur. Bibatinil kaf, tadi disebutkan ya sebelumnya tadi untuk perbedaan pendapat antara qaul jadid, biasanya menyentuh dubur, qaul jadid adalah membatalkan, menurut qaul qadim tidak, maka yang muktamad adalah qaul jadid, yaitu membatalkan wudu. Yang dimaksud dengan al-halqah itu apa? Yaitu multaqal manfaat. Manfaat dengan difathah fa-nya, yaitu al-manfaat al-multaqa. Di Hasyah Bajuri disebutkan kafamil kisi, seperti mulut kis kantong, yaitu mulutnya ya, seperti itu. Itu apa lingkarannya? Bukan atasnya, bukan bawahnya, jadi di sisi itu, di lingkaran dubur. Dan menyentuhnya ini adalah bibatinil kaf, yang dimaksud dari kita lihat wa bibatinil kaf, maksudnya wal murad bibatinil kaf, yang dimaksud dengan batin ini menjelaskan ibarat selanjutnya sebelumnya. Tadi kan ibaratnya adalah masu halqah dubur. Apa itu halqah? Yaitu multaqa al manfaat. Apa itu multaqa al manfaat? Yaitu seperti apa? Mulut kantong. Kantong. Nah, kantong apa? Kain ya, ada kantong itu. Nah, itu ada mulutnya, itu maksudnya diibaratkan seperti itu. Kemudian tadi kan disebutkan yaitu bibatinil kaf. Tadi menyentuh farji dengan yaitu bibatinil kaf di bagian dalam telapak tangan. Wa bibatinil kaf, yang dimaksud dengan batinil kaf yaitu arrohah ma'a butunil asabi'i. Rohah dan bagian dalam jari-jari. Rohah adalah bagian telapak tangan yang kalau kita lihat ada garis-garisnya seperti huruf M itu. Nah, itu namanya rohah. Nah, kemudian kita punya jari-jari di situ. Nah, bagian dalam jari-jari yang itu ada ruas-ruasnya itu, ya di sebelahnya rohah itu, atasnya rohah, namanya apa? Bagian apa? Butun al-asabi, perut. Maksudnya bagian dalam. Nah, ini yang dimaksud batin dari al-kaf ini. Jadi telapak tangan bagian dalam. Baik itu jari ataupun rohah yang ada garis-garisnya tadi. Maka wa kharaja bi batinil kafi, keluar dari istilah batin kaf tadi karena membatalkan wudu itu kalau menyentuh kemaluan, menyentuh farji dengan batin al-kaf. Maka jika bukan batin al-kaf, seperti zahiruhu, punggung, telapak tangan, bagian belakang. Kemudian waharfuhu, harf itu sisi, pinggir. Kemudian ru'usul asabi. Ru'usul asabi yaitu kepala jari, maksudnya ujung-ujung jari. Wama bainaha dan antara dua-dua jari, antara jari jemari, fala naqdha bidzalika, maka tidak batal jika menyentuh dengan itu. Jadi yang dikecualikan satu punggung telapak tangan. Jadi kalau yang menyentuh dengan punggung telapak tangan tidak batal. Kemudian harf bagian pinggir telapak tangan. Kita punya telapak tangan pinggirnya, maka tidak batal. Ru'usul asabi, ujung dari jari jemari. Ya. Kemudian di pinggir di antara jari jemari. Ya, kata pensyarah, fala naqdu bidzalika ay ba'da atahamuli al-yasiri. Setelah ditekankan sedikit. Maksudnya adalah yang membatalkan adalah bagian yang tertutup ketika kedua telapak tangan kita satukan, ya. Kita punya dua telapak tangan, bagian dalam kita pertemukan, kemudian kita tekankan sedikit dengan bagian telapak tangan yang kiri. Nah, bagian yang tertutup inilah yang batal ketika menyentuh apa? Farji. Dengan ditekan sedikit. Tekan sedikit, bukan ditekan banyak, ya. Jadi kalau kita tekankan sedikit itu sudah dia nanti yang enggak terlihat itu tadi membatalkan. Maka punggungnya terlihat, kemudian sisi telapak tangan terlihat, kemudian ujung telapak tangan terlihat. Nah, itulah bagian yang dikecualikan, yang jika disentuhkan ke farji tidak membatalkan wudu. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bab yang baru. Faslun fi mujibi al-ghusli. Bab tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Itu membahas tentang kapan mandi wajib. Kata musonif. Wal-ghuslu lughatan. Al-huslu secara bahasa adalah sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqo. Mengalirnya air. Ya, mengalirnya air di atas suatu secara mutlak. Ya. Karena sebelumnya ini musannif setelah membahas apa? Maqasid thaharah, yaitu yang pertama wudu, ya. Kemudian bahas yang kedua, ya, bentuk atau maksud atau bentuk dari thaharah yang kedua yaitu mandi. Al-ghuslu ini di dhamma huwainya al-ghuslu. Itu menurut yang masyhur menurut fuqaha. Ya, kalau ghuslu ini berarti apa? Membasuh semua badan. Tapi kalau di fathah wainya ghuslu, ini membasuh sebagian badan atau membasuh yang lainnya. Seperti membasuh kain, baju. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai' mutlaqo. Yaitu secara mutlak maksudnya baik itu badan ataupun yang lainnya. Baik itu dengan niat ataupun tidak. Sehingga makna secara bahasa ini lebih luas. Pokoknya disebut ghusl itu ada dia mengalir air. Wa syar'an secara syariat ghusl adalah sayalanuhu, yaitu sayalanu alma, mengalirnya air. Ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Mengalir di seluruh badan dengan niat khusus. Maka ini musonif atau ya definisi secara syar'i, yaitu dengan sayalan ini mengalir, bukan memakai istilah yaitu isalah, mengalirkan. Jadi beda antara mengalir dan mengalirkan. Kalau mengalir tidak butuh pelaku. Kalau mengalirkan butuh pelaku. Sehingga yang dimaksud dengan wusl adalah inghisal. Inghisal itu apa? Ya intinya dia tidak butuh fa'il. Ya dicontohkan misalnya dia dia tercebur ke sungai kemudian niat untuk mandi, ya gitu. Sehingga dia tidak perlu kemudian mengambil air, guyurkan, mengambil, guyurkan, ini kan fa'il. Ala jami'il badan biniyatin makhsusatin. Waladhi yujibul husla. Dan hal-hal yang mewajibkan mandi, sitatu asya'a, ada 6. Ya ini kan kemarin di pertemuan awal sudah pernah kita sampaikan, ini mata Nabi Suja memberikan taksimat, ya, pembagian-pembagian, ya, pembagian-pembagian, kemudian hasrul hisol, menyebutkan yang wajib ini apa saja, sunnah apa saja. Ya, contohnya adalah seperti ini, ya. Jadi lebih enak dihafal dan dipahami. Nah, sebutkan ini ada berapa, yang wajibkan mandi ada berapa. Ya, waladhi yujibul husla sitatu asya'a, ada 6 macam. Salah satun tiga minha dari 6 tersebut, yaitu tashtariku fiha arijalu wan nisa'u, berserikat di dalamnya laki-laki dan perempuan. Artinya tiga hal ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tiga hal bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Wahya iltiqa'u al-khitana, ini bertemunya dua khitan. Wa yu'abaru an hadha al-iltiqa'i bi'ilaji hayyin wadihin wayyaba hasyafata zakari minhu au qadraha min maqtu'iha fi farjin. Ya. Ya, kita baca. Jumlahnya ada 6, 3 bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Bertemunya dua kemaluan, kemudian keluarnya mani, kemudian yang berikutnya adalah kematian. Tiga ini laki-laki bisa terkena, perempuan juga. Bertemunya dua kemaluan, jima, kemudian yaitu keluar mani, laki-laki juga bisa, perempuan bisa. Kematian laki-laki bisa, perempuan bisa. Ini tiga ini bisa pada laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan rijal, tashtariku fiha rijal. Yang dimaksud dengan rijal di situ adalah yaitu jenis laki-laki meskipun belum baligh. Dan dimaksud dengan nisa adalah jenis perempuan meskipun belum baligh. Ya, bagaimana belum baligh bisa terjadi iltiqaul khitanain? Ya, bisa terjadi pada laki-laki atau anak yang belum baligh. Demikian pula perempuan yang belum baligh. Maka wajib bagi keduanya untuk mandi setelah nanti mereka mencapai usia baligh. Tetapi diperintahkan sebelum itu, sebagaimana wudu. Yaitu yang penyebab pertama, iltiqa'u al-khitana, ini bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan. Iltiqa itu maksudnya tahadhihima, yaitu dia sejajar. Antara khitannya laki-laki dan perempuan adalah sejajar. Yang dimaksud dengan khitan untuk rajul yaitu area yang dipotong ketika khitan itu deh, berkhitan ya. Kulfah ya, kulub. Dan dimaksud dengan sejajar tadi, apa itu iltiqo ya, maksudnya biar kita paham kapan wajib mandi ya. Yaitu ditafsirkan yaitu tahadhi. Tahadhi yaitu sejajar. Sejajar karena sebab masuk ya, bukan sejajar hanya karena misalnya bersentuhan tanpa ada masuk. Nah, kalau tidak ada masuk, maka tidak ada kewajiban mandi secara ijma'. Wa yu'abbaru an hadza al-iltiqa'i bi ilaji hayyin wadihin ghayaba hasyafata az-zakar minhu. Ya. Di iltiqa itu adalah diibaratkan diungkapkan dengan ilaji hayyin. Ilaj yaitu dukhul. Yaitu masuknya hayyin dari orang yang hidup. Wadihin sudah pernah kita bahas. Wadih itu apa? Yang jelas jenis kelaminnya. Ghayaba hasyafat az-zakar, yang menghilangkan masukkan hasyafah az-zakar, semua hasyafahnya. Hasyafah adalah kepala kepala zakar. Au qadra ha, atau seukuran kepala zakar hasyafah, min maqtu'iha fi farjin, atau seukuran kepala zakar, seandainya kepala zakarnya, kemaluannya terpotong, dia enggak ada kepala zakar. Kemudian kapan disebut jima? Ketika sudah masuk seukuran kepala zakar. Ya. Kemudian masuk fi farjin, di farji. Nah, sebelumnya zakar di sini mencakup zakar yang dia misalnya sudah enggak bisa fungsi ya, atau dia tidak tegang, atau terlapisi dengan kain atau sesuatu ya, walaupun tebal lapisannya. Ya, itu cakupan kata zakar. Cakupan apa? Kata zakar mencakup itu semua. Kemudian tadi ghayaba hasyafa zakari minhu au qadraha min maqtu'iha fi farjin, di farji. Di farji baik itu kubul ataupun dubur. Baik itu kubul ataupun dubur. Wasiru al-adamiyu al-mulaj fihi junuban bi ilaji ma dzukira. Maka al-adami, orang yang mulajfi, yang dimasuki, maka yasiru menjadi junub dengan sebab bi'ila jima dzukira, dengan sebab masuknya hal yang disebut tadi, yaitu maksudnya khasyafah. Kemudian amal mayitu. Adapun mayit, fala yu'adu ghusluhu bi'ilaji fihi, bi'ilajin fihi. Adapun mayit tidak perlu diulang mandinya dengan bi'ilajin fihi ketika di apa? Bi'ilajin fihi dimasukkan ke dalamnya. Maksudnya ini mayatnya perempuan kemudian dimasuki, atau mayatnya laki-laki zakarnya dimasukkan ke farji perempuan. Ya, karena tadi kita lihat ibarah dari syarih bi'ilaji hayyin wadihin. Itu masuknya khasafah dari orang hidup. Ya, kalau orang yang mati bagaimana? Maka fala yu'adu ghusluhu bi'ilaji fihi. Bi'ilaji fihi itu, bi'ilajin fihi itu mencakup yaitu apa, mayatnya perempuan ataupun laki-laki, kemudian zakarnya dimasukkan ke farji perempuan. Wa ammal khunsa, adapun khunsa al muskil, yaitu orang punya dua jenis kelamin, yang muskil tadi lawan dari wadih. Jadi kan tadi ini apa, jima gitu ya, yaitu gambarannya adalah orang yang hidup, laki-laki masukkan khasafahnya ke farji perempuan. Nah, kalau kemudian khasafahnya ini adalah mayit, fala yu'adu ghusluhu, maka tidak diulang apa mandinya. Nah, tadi disebutkan bi'ilaji hayyin wadihin. Orang yang jelas jenis kelaminnya wadih. Nah, kalau khunsa, wa ammal khunsa al-mushkilu fala ghusla 'alaihi, maka tidak wajib mandi bi'ilaji hasyafatihi wala bi'ilaji fi qubulihi. Ya, karena ini punya dua jenis kelamin, jadi dia punya kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Kapan dia wajib mandi? Ya gitu. Kata beliau tidak wajib mandi kalau dia bi'ilaji hasafatihi, masukkan hasafahnya atau kubulnya dimasuki, yang kelamin perempuannya dimasukin. Kelamin laki-laki masuk tempat lain, atau kelaminnya dia yang perempuan dimasuki, maka fala husla alaihi, tetapi hukumnya mustahab. Jadi ini pengandaiannya, dan ini ya memang ada. Ya, sehingga kata beliau, kata fuqa di sini, tidak wajib mandi kalau hanya sekedar khasafahnya dia masuk ke farji orang lain, atau farjinya dari yang khunsa muskil ini kemasukan khasafah orang lain. Maka kalau salah satunya terjadi itu enggak tidak apa? Tidak mewajibkan mandi sebagaimana telah kita bahas di apa? Pembatal wudu ya. Di situ harus keluar dari salah satu di permasalahan keluarnya suatu dari dua jalan. Kalau untuk khunsa muskil harus keluar dua-duanya ya gitu. Karena enggak tahu nih yang mana. Alat kelaminnya yang aktif, yang asli yang mana nih yang aktif, yang teranggap. Nah, kalau enggak jelas gitu harus dua-duanya. Harus dua-duanya ada sebab ya. Sehingga di bab ini harus dua-duanya memasukkan dan dimasukkan. Walaupun ini gambaran yang cukup ya seperti ini sulit ya. Jadi kalau salah satu saja tidak wajib mandi bagi dia. Fala ghusl alai bi ilajin hasafati. Dia enggak wajib mandi kalau dia memasukkan hasafahnya ke parji orang lain. Wala bi ilajin fi qubulihi. Dan tidak wajib mandi kalau hanya sekedar dia kemaluan dia yang perempuan dimasukin hasafah orang lain. Maka kapan dia wajib mandi? Ya, kalau berkumpul dua-duanya. Maka hasafahnya masuk ke orang lain, kemaluan perempuannya dimasukin hasafah orang lain. Baru dia wajib mandi. Kalau untuk apa? Al-khunsa al-muskil. Itu dalam rangka tadi ya harus yakin tadi ya atau tidak ada kemungkinan lain karena belum jelas tadi ini laki-laki yang benar laki-laki itu perempuan ya. Kalau yang dia perempuan berarti kan harus alat perempuannya kemasukan, kalau dia laki-laki harus masukkan ya. Kalau dua-duanya terjadi berarti baik itu dia aslinya laki-laki atau perempuan pasti kena. Pasti dia punya terkena sebab yaitu iltiqa'u yaitu al-khitana tadi. Allahu a'lam. Wa minal mustaraki, dan di antara yang bisa terjadi dan di antara penyebab mandi yang bisa terjadi untuk laki-laki dan perempuan yaitu inzalu ay akhruju almani, keluarnya mani min syakhsin dari seorang biwairi ilajin wa in qala almaniu ka qatratin walaukanan ala launidam walaukan alkhariju bijima'in aw ghairihi bi yaqazatin aw naumin bi syahwatin aw ghairiha min tariqatil mu'tati aw ghairihi kanin kasara sulbuhu fa kharaja maniyuhu. Pembatal yang berikutnya apa nak pembatal apa yang mewajibkan mandi yang berikutnya adalah keluar mani yang ini bisa terjadi bagi untuk laki-laki ataupun perempuan. Yang dimaksud dengan inzal yaitu keluar khuruj. Maka dia harus keluar dari farji. Ya harus keluar dari farji. Kalau untuk bikar ya keluar dari bagian luar farji. Jadi kan ini kapan disebut mani keluar. Jadi ada tiga jenis. Satu laki-laki. Dua bikar perawan. Tiga tidak perawan. Kalau untuk laki-laki disebut keluar. Ya sudah keluar keluar di hasafah. Di luar hasafah. Artinya kalau dia masih dia merasakan sesuatu sudah mau keluar gitu kan, tapi belum keluar maka tidak wajib. Nah, misalnya dia ditahan kemudian sudah rasanya seperti keluar tapi belum keluar, ya Dan ini tidak wajib mandi. Dia harus keluar. Kalau untuk perawan itu sudah keluar dari farjinya. Kalau untuk yang tidak perawan, dia keluar sampai di daerah yang wajib dibasuh ketika istinja. Yang di situ di bagian zahirnya. Bagian apa? Luar. Dan di mani diketahui dengan keluarnya dengan tadafuk. Keluarnya dengan tadafuk yang memancar tersendat. Kemudian ada kelezatan. Kemudian baunya seperti adonan. Ya. Seperti adonan atau seperti yaitu putih telur jika kondisi atau yaitu seperti bau putih telur jika kondisi kering. Jadi kalau basah itu seperti aroma adonan tepung, kalau kering seperti bau putih telur. Itu dengan memancar, tersendat, kemudian ada kelezatan, kemudian juga cirinya setelah itu futur, lemas, kemudian berikutnya baunya kalau basah seperti adonan tepung atau roti, kalau kering seperti putih telur. Nah, kalau kemudian ragu-ragu bagaimana? Ini mani atau madhi, ya, misalnya. Karena kalau madhi wajib wudhu saja ya, dibersihkan kemudian wudhu. Maka dia bisa memilih. Kalau dia memilih mani, ya dia harus mandi. Kalau dia memilih mandi, maka dia bersihkan dan berwudu. Misalnya dia menemukan di kainnya itu basah, jadi nggak tahu ini apa, mani atau mandi. Maka kata para ulama ini dia bisa memilih. Ya, yaitu keluarnya mani terus sudah kita bahas bagaimana ini maksud keluar, kemudian ciri-cirinya mani seperti apa. Min syakhsin dari seseorang. Ya, dari seorang dari maninya sendiri. Maka dari maninya sendiri dan yang pertama kali keluar. Di Hasyiah Bajuri disebutkan jika keluar dari farji perempuan mani karena jima' setelah dia mandi, maka dia tidak mengulangnya. Jika dia tidak termasuk yang dia bersahwat, seperti anak kecil, atau dia punya sahwat, akan tapi tidak memungkinkan bersahwat, seperti dia posisi tidur. Sehingga itu mani yang keluar ketika dia apa? Setelah mandi, kemudian keluar maninya ini bukan mani dia, tapi mani orang yang menjimaknya. Min syahsin bi ghairi ilajin, tanpa ilaj, yaitu ilaj tadi jimak, tanpa jimak, karena jimak sudah dibahas ya. Wa in qala al maniyu, meskipun maninya sedikit, kakot rotin seperti satu tetes. Walau kanat ala launid dam, walaupun maninya itu seperti warna darah. Kan tapi cirinya tadi sudah ada, maka dihukumi mani walaupun seperti warna darah. Walau kanal khariju bijima'in aw ghairihi, walaupun yaitu disebabkan jima' ataupun yang lainnya. ya sebenarnya nggak perlu disebutkan juga jima tadi, bihwairi jima tadi sudah ada bihwairi ilaj ya. Fi yaqadhatin aw naumin, dalam kondisi sadar ataupun tidur. Bisahwatin aw ghaira, dengan sahwat ataupun tidak dengan sahwat. Min thariqatil mu'tad, di jalan yang sudah biasa ataupun selainnya. Selainnya misalnya ka'anin kasara sulbuhu, tulang sulbinya patah kemudian keluar maninya. Yaitu termasuk di bagian tadi keluar man. Allahu alam shawab. Kita lanjutkan untuk materinya di pertemuan yang akan datang. Ya, sebentar. Kemudian kita bahas sedikit. Kemarin kita janjikan untuk tentang kias ibadah. Ini sudah tampil belum screen-nya ini? Sudah, Ustaz, sudah terlihat. Sudah tampil ya? Sudah, Ustaz. Ya. Masalah talafut biniat ya, ini selingan saja ya. Jadi kalau sudah mungkin ada kepentingan bisa live, tidak mengapa. Karena ini bukan materi kita, hanya selingan. Nah, kemarin sudah kita sebutkan perbedaan ulama dalam masalah hukum talafut biniat. Ya, yang menjadi dasar adalah yaitu kias di talafut haji. Dan kita akan lihat bagaimana para fuqaha yaitu praktek dari para fuqaha mengenai kias dalam ibadah. Apakah mereka melakukan kias dalam ibadah ataupun tidak? Ya, keterangan para ulama itu berbeda-bedanya, ada yang mengatakan boleh, ada yang syaratnya demikian, demikian. Ini memang terjadi apa? Penukilan yang tidak begitu jelas ya, tidak begitu apa? Jelas. Tapi ini dari sisi fikih kita kan hanya lihat prakteknya bagaimana gitu aja. Kita mau lihat praktek dari pokok bagaimana. Ya, di sini saya nukil apa lihatkan dari Al-Qiyas fil Ibadah, ya, kitab Al-Qiyas fil Ibadah. Ya, ini yang pertama mazhab Hanafiyah. Ya, ada beberapa praktek dari mazhab Hanafiyah yang di situ mempraktekkan menerapkan kias dalam ibadah. Ya, karena sekali lagi sebelumnya bahasanya talafut biniat itu dasarnya adalah kias, dan ini kias dalam ibadah. Nah, sebagian mengatakan enggak boleh kias dalam ibadah itu apa? Tidak boleh. Nah, apakah memang para fuqaha itu meninggalkan total kias ibadah? Maka secara praktek mereka menggunakannya. Ya, secara praktek menggunakannya. Misalnya di mazhab Hanafiyah di sini tidak semuanya kita baca, nanti teman-teman bisa membaca sendiri, ini hanya sekilas saja. Yaitu misalnya mengusap kepala itu tidak tiga kali, karena itu usapan, maka menyerupai usapan khuf. Ya, menyerupai usapan khuf sehingga hukumnya makruh. Ini berarti apa? Mengkiaskan antara usapan kepala dengan usapan khuf. Ini kias berarti. Mendasari hukum dengan kias. Kemudian mereka mensyaratkan niat puasa Ramadan tanpa ada tayin bulannya. Ilahnya adalah yaitu puasa wajib atas individu, maka menyerupai puasa nafal. Berarti ini mengkias juga. Dan seterusnya ini bisa dibaca sendiri. Mazhab Hanafiyah ada beberapa banyak contohnya di sini ya. Kita enggak berpanjang-panjang, hanya menyebutkan bahasanya para fuqaha ini di mazhab Hanafiyah melakukan kias. Kemudian yang kedua, mazhab Al-Malikiyah. Usul dan furu' dari Malikiyah, mereka mengatakan yaitu kullu hukmin syar'iyyin am kana ta'liluhu fal qiyasu jarin fihi. Semua hukum syar'i yang memungkinkan ada ilahnya, maka bisa berlaku kias ya, di situ. Maka yang penting ada apa? Di situ ada ilatnya. Contoh penerapannya, mazhab Malikiyah disyaratkan tayamum itu ada niat kias ke wudu. Karena masing-masing dari keduanya adalah ibadah. Dan telah diketahui bahwasanya syariat itu mensyaratkan niat untuk ibadah. Dan ini dalilnya adalah kias. Kemudian contoh yang kedua, Imam Malik dan mayoritas ashabnya, murid-muridnya rahimahullah ta'ala, dalam masalah mandi mempersyaratkan yaitu ad-dalku imrarul yad. Jadi tidak boleh sekedar mandi itu airnya kemudian diguyurkan, kemudian tangan tanpa dilewatkan, tanpa di semisal menggosok gitu. Itu tidak boleh. Jadi disyaratkan harus tangannya dilewatkan atau digosokkan gitu. Ini di mandi, ketika mandi digosokkan ke seluruh jasad, madalki tadi. Ini mereka mengkias atau beliau mengkias dengan wudu. Ya. Kias dengan wudu. Dan seterusnya. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Ini kan artinya mereka melakukan kias para fuqaha itu. Kemudian Syafi'iyah, ya banyak nih Syafi'iyah ya. Karena ini judulnya memang Syafi'iyah. Nah, Syafi'iyah banyak, gak usah dibahas. Hanabilah. Mazhab Hanabilah ya, dijumpai qaul dari usuliyun dari Hanabilah yang berkaitan dengan yaitu larangan kias dalam ibadah, yaitu tentang di sini syarat thaharah, karena syarat thaharah ghairu ma'kulatin al makna, tidak bisa di logika, tidak bisa muncul ilatnya. Kemudian di rukun-rukun sholat. Ini sebagian Hanabilah mengatakan demikian. Tetapi Muhaqqiqun mengatakan yaitu kias berlaku di ukuran-ukuran hudud, kafarat, nisab zakat, ya, dan seterusnya. Kita lihat prakteknya. Yang pertama, untuk masalah fikih, wajib baca tasmiyah bismillah ketika mandi dan tayamum. Dalilnya kias ke wudu. Nah, ini kan ibadah. Kalau ditanya dalilnya wajib basmalah ketika mandi apa? Ya enggak ada hadisnya. Ketika tayamum enggak ada juga. Nah, kok ada harus harus bismillah? Yaitu kias ke wudu. Berarti kias dalam hal ibadah. Dan seterusnya bisa dibaca. Karena ini bukan pelajaran tentang kias ibadah, tapi hanya selingan berkaitan dengan talafut biniat. Adapun ulama muasirin, nah sebelumnya di halaman-halaman selanjutnya sudah disebutkan ada beberapa pernyataan yang berbeda-beda dari ulama muasirin, ulama kontemporer ya, ulama zaman sekarang. Yaitu kata beliau di sini terjadi pertentangan dari beberapa perkataan mereka, kemudian beliau mencontohkan ada beberapa ulama. Di antaranya perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau mengatakan ini semua menukil dari Asyarhu Al-Mumti' Syarah Zadul Mustaqni'. Bahwa ibadah itu mabniun ala tauqif. Ibadah itu dibangun atas dalil. Menunggu dalil, maka tidak ada kias. La kiasa fiha. Di kesempatan lain juga beliau mengatakan al-ibadah itu la kiasa fiha. Ibadah itu tidak ada kias. Tapi di kesempatan yang berikutnya beliau mengatakan wal muradu bi qawli ahli ilmi, yang dimaksud dengan perkataan para ulama tidak ada kias dan ibadah, yaitu kata beliau isbat ibadatin mustaqillatin, menetapkan ibadah baru. Adapun syarat dalam ibadah dan yang menyerupainya ma'atasawi ala ibadatain, dengan ibadah yang sama antara keduanya dalam makna, malah fala ba'sabihi, tidaklah mengapa. Maksudnya tidak mengapa kias. Dan wa mazala al-ulama yasta'miluna hadza, para ulama menggunakan menerapkan ini kias tersebut, seperti perkataan mereka tajibu tasmiyah fil ghusli wa tayamum kiasan alal wudu, yaitu wajibnya tasmiyah ketika akan mandi dan tayamum kias ke wudu. Dan ini pendapatnya tadi apa? Hanabilah, dan beliau juga ini secara asal ada dari mazhab Hanabilah. Padahal beliau tadi sebelumnya mengatakan ala ibadat la qiyasa fiha. Kita hanya ingin menyampaikan bahasanya para fuqaha dari dulu sampai sekarang sebenarnya mereka menerapkan yaitu qiyas dalam ibadah. Nah, kalau kemudian secara mutlak yaitu menolak kias dari talafut niat, maka ini perlu ditinjau ulang bagaimana dengan praktek para fuqaha dahulu yang banyak sekali melakukan kias dalam ibadah. Ya. Di mazhab Syafi'i kita banyak jumpai juga, ya. Jadi di mazhab lain juga sama, ya. Seperti itu. Jadi kalau ilatnya itu ada, ya. Asalkan tuh ilatnya, maksudnya itu ini ada ilatnya, terlihat ilatnya. Kemudian di ibadah lain tuh ada terlihat ilatnya sama, udah dikias, boleh dikias. Ya, sekarang masalahnya itu masalah ilat tadi ini ada ilatnya enggak? Ini makulul makna atau enggak? Ini terjadi perselisihan. Ya, bisa terjadi apa? Perselisihan di antara ulama. Ya. Misalnya perintah untuk apa? Untuk mandi, untuk sholat Jumat. Ya. Dalilnya ada hadis. Ya. Kemudian bagaimana kalau mandi, kalau sholat istisqa, sholat kusuf, khusuf, enggak ada dalilnya. Jadi Syafi'iyah mengkias. Nah, ini sama, ilatnya untuk mandi sholat Jumat itu ada pula di mandi, untuk sholat kusuf khusuf istisqa. Sehingga sholat kusuf khusuf istisqa juga disunahkan mandi. Kias ke tadi. Dalil khusus nggak ada. Ya. Tidak ada dalil khusus dari hadis. Tapi mereka melakukan kias. Ya. Maka sebagai demikian pula talafut niat. Ya. Jadi sebenarnya banyak kias di dalam ibadah ini contoh-contohnya, tapi yang masyhur di yang mungkin kita dengar adalah masalah talafut biniat. Nah, itu yang berulang terus pembahasannya. Ya, dari masa ke masa seperti itu ya. Sebenarnya dari dulu sudah terjadi. Baik. Ini kemudian sudah ya. Untuk berikutnya nanti mungkin masalah sisi pendalilannya. Kita bahas pertanyaan berikutnya yang kemarin ya. Pertanyaan yang kemarin. Yang pertanyaan pertemuan yang beberapa pertemuan yang lalu tentang ketika seorang memakai sorban, kemudian dia tidak ingin melepas sorbannya, ya, tidak ingin melepas sorbannya, dan ingin mendapatkan pahala pahala kesunahan mengusap seluruh kepala. Pertanyaan adalah, apakah disyaratkan sorbannya itu terlilit? Ya. Apakah disyaratkan sorbannya itu dililitkan? Ya. Maka kalau kita lihat ibarah di beberapa fuqaha disebutkan di situ tidak ada qaid yaitu dililit bahkan tidak ada syarat sulit. Walaupun ibarah menyatakan ya fa'in asura raf'ul imamah. Ya. Di Minhaj Minhajut Thalibin dan disarah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfatul Muhtaj. Fa'in asura raf'ul imamah atau semisal imamah kolan suah ya, kolan suah atau khimar aulam yurid zalika atau dia tidak ingin melepasnya. Jadi tidak ada tidak ada syarat memang misalnya sulit dilepas atau terlilit dan yang lainnya kita tidak menemukan itu bahkan hanya aulam yurid zalika. Dan sebagaimana ibarat di Fathul Qorib yang telah kita bahas, dia tidak ingin melepasnya, gitu, tidak ingin melepasnya. Jadi walaupun boleh, artinya boleh mengusap imamah, walaupun dia mudah untuk melepasnya. Ya di Nihayatul Muhtaj disebutkan. Fa in asura raf'u nahwil imama aw lam yurid naz'aha ka qalan suwah wa khimar kamala bimasi 'alaiha sawa'un asura 'alaihi tanhiyatuha amla. Ya. Jika sulit melepas imamah atau dia tidak mau melepasnya seperti qalan suwah ya kopiah maka dia menyempurnakan membasuhnya mengusapnya sama saja apakah dia sulit untuk melepaskan ataupun tidak. Allahu a'lam bishawab sehingga tidak ada syarat untuk itu. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai adab buang hajat menutup kepala. Apakah kepala ditutup semuanya? Apakah kepala ditutup semuanya atau sebagian? Maka para fuqaha mengatakan menutup kepala walau bimindil. walaupun dengan sapu tangan, walau bilkum, walaupun dengan lengan tangan. Maka dari sini kita ketahui tidak disyaratkan untuk menutup keseluruhan, intinya dia memakai sesuatu yang bisa menutup kepalanya. Allah alam bisawab. Kalau berwudu di toilet, apakah disunahkan juga membaca bismillah? Kemarin sudah kita bahas banyak, kalau dia tahmid di dalam hati, demikian ini. Ketika bismillah bisa dilakukan di dalam hati, tidak dilafatkan. Bagaimana jika lupa baca doa sebelum masuk toilet dan sudah terlanjur masuk, maka terluput baginya untuk berdoa. Tetapi bisa juga kalau kita lihat dari masalah sebelumnya tadi, bisa dilakukan doa di dalam hati. Tentang pemakruhan menghadap matahari dan bulan saat buang hajat, ya, yang merupakan pendapat muktamad. Ya. Untuk mengangkat hukumnya hukum makruhnya, apakah juga berlaku ketentuan yang sama dengan pengangkatan hukum keharaman saat buang hajat? Iya, jadi nanti kalau ada satir, bisa terangkat hukum makruhnya. Sebagaimana dikatakan di Hasyiah Al-Bajuri di halaman apa ya? Di halaman 303 disebutkan watan tafi al-karohatu bisatir, ya. Ya, tidak menjadi makruh dengan adanya satir. Berarti memang bisa terangkat kemakruhannya dengan adanya satir penghalang. Kaidah mau ajaba ma aujaba azmal amro ini. Bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Kemudian pertanyaannya, apakah orang yang sudah mandi junub tidak perlu wudu lagi ketika akan sholat? Ya, untuk mandi junub itu sudah mengangkat juga hadas asghar. Jadi ketika seorang mandi besar itu terangkat hadas besar juga terangkat hadas asghar, sehingga jika dia tidak wudu dia sudah suci, ya, dia sudah suci. Karena ini mandi besar mengangkat hadas besar dan juga terangkat hadas kecil. Nah, berbeda kalau bukan mandi wajib seperti mandi sunnah, ya. Terkait mutamakin yang tidak di tanah itu misalnya duduk di kursi apa harus bersila? Intinya adalah mutamakin baik bersila ataupun yang lainnya. Ya, kemarin sudah kita sebutkan tidak ada jarak, ya, antara yang didudukin dengan yaitu duburnya. Kemudian lafadz doa mau masuk tempat buang hajat, ya, khubusi atau khubusi. Apakah lebih afdol khubusi? Ya, ya, Allah alam, kalau masalah afdoliyah saya tidak tahu. Tapi kalau di sukun baknya khubsi itu maknanya memang lebih luas, seperti yaitu misalnya keburukan, kejelekan, sehingga mungkin dari makna sini bisa mencakup banyak, ya, tidak hanya di situ setan saja. Allahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Saya kumohon atas partisipasinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.